Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-196 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْقُيَلَى, dan mereka melarang untuk berbangga-banggaan dan sombong. Mereka melarang. Ini sikap yang harus kita pegang sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Mereka melarang dari berbangga-bangga. Jadi bangga dengan apa yang kita miliki. Meskipun yang dia ucapkan benar, tapi dia tafakhur. Dia merasa bangga dengan anaknya, atau bangga dengan harta yang dia miliki, saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Ini tercela. Apalagi dalam Al-Qur'an Allah SWT mencela yang demikian. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta kepada setiap orang yang dia sombong lagi membanggakan dirinya. Hati-hati dengan fakhur. Bersyukur saja kepada Allah SWT dan jangan kita tafakhur, saling membanggakan satu dengan yang lain, saling menyombongkan satu dengan yang lain. Wal khuyala, dan Allah SWT melarang dari khuyala, yaitu sombong. Dan Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kesombongan, meskipun hanya mithqalu dzarrah, meskipun hanya sebesar dzarrah, yaitu semut kecil. Ini menunjukkan bahayanya kesombongannya. Yaitu orang yang sombong maka tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian setelahnya wal-baghi, dan mereka juga melarang untuk al-baghi, yaitu melakukan kezaliman. Melarang dari melakukan kezaliman. Karena Allah SWT mengatakan qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighairi al-haq. Ya, engkau berlebih-lebihan tanpa hak. Ini juga terlarang dalam agama Islam. Sampai mendzalimi orang lain dalam hartanya, dalam fisiknya. Wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq. Dan istitalah, ya istitalah ini maknanya bersama dengan sombongnya. Wal istitalah 'alal khalq, merasa sombong kepada makhluk yang lain. Ini dilarang juga oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berusaha untuk tawadhu, karena Nabi SAW mengatakan man tawadha lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu untuk Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian saling bertawadhu, sehingga salah seorang di antara kalian tidak mendzalimi yang lain dan tidak membanggakan ya seseorang di antara kalian kepada yang lain. Jadi di sini dilarang untuk fakhr, di sini dilarang untuk baghyu, itu melakukan kezaliman. Dan dilarang untuk tafakhur, yaitu saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Taib. Wal istitalati 'alal khalq, sombong kepada makhluk yang lain. Bil haqqin aw bi ghairihi. Baik dengan alasan yang benar atau tanpa alasan yang benar. Ini tidak boleh. Kalau misalnya kesombongan dia kepada orang lain memang benar bi haqq, dia punya, yang lain adalah memang miskin misalnya, maka meskipun itu adalah sebuah kebenaran, tapi dia terjatuh ke dalam fakhr, jatuh dalam pamer atau bangga. Padahal Allah SWT mengatakan inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Adapun kalau bi ghairi haq, kesombongan tadi adalah tanpa hak, maka indah dinamakan dengan takabur. Jadi ada orang yang sombong dan itu benar, tapi di sana ada orang yang sombong dan ternyata dia bohong dalam kesombongan dia. Dia tidak melakukan yang demikian atau tidak memiliki sesuatu yang disombongkan. Sehingga dalam hal ini beliau mengatakan bihaqqin aw bighairi haqq, dengan benar ataupun tidak benar. Jadi sombong kepada orang lain dengan benar memang kita ini punya, misalnya kita punya mobil, kita punya harta dan seterusnya, ataupun bighairi haqq kita bohong apalagi, ini juga tidak diperbolehkan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.